Bismillah. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudallalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma yustafadu min al hadith, intahayna min ma'na al ijmali, tayyib, intahayna min ma'na al ijmali fa baqiya ما يستفاد من الحديث وهو حديث الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjadikan atau dalam lafaz lain memutuskan dengan syuf'ah pada setiap harta yang tidak bisa dibagi. فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. Adapun jika sudah dibikin garis-garis pembatas dan sudah dibikin jalan-jalannya, maka tidak ada lagi syuf'ah. Barakallahu fikum. Sehingga sebagian ulama mengira bahwa itu khusus pada akarat, menganggap bahwa itu khusus pada akarat karena kalimatnya dibikin garis-garis, dibikin jalan-jalan. Itu biasanya pada akarat, yakni tanah-tanah atau bangunan-bangunan yang tidak bisa dipindah. Barakallahu fikum. Kalau sudah digaris-garis, kalau sudah dibikin jalannya, maka tentunya masing-masing dengan tanahnya sendiri-sendiri, maka tidak ada lagi syufa'ah. Apa makna syufa'ah? Masih ingat? Nah, makna syufa'ah adalah hak untuk mengambil bagian orang lain dengan diberi gantinya. Sudah, kamu saya bayari saja supaya bangunan ini milik saya secara penuh. Baik. Mengapa? Karena itu penyelesaian. Daripada bertikai terus tidak jelas, karena gak ada batas-batasnya, karena gak ada garis-garisnya. Tetapi setelah dibikin batas-batasnya, setelah dibikin garis-garisnya, maka tidak perlu lagi syufa'ah. Namun as-sahih ar-rajih dari kalangan jumhur para ulama, bahwasanya masalah syuf'ah tidak hanya pada masalah tanah atau bangunan, tetapi pada segala perkara atau segala harta yang tidak bisa dibagi. Baik, sudah dibahas walhamdulillah kemarin. Barangkali masih ingat apa kaidahnya yang merajihkan ucapan jumhur para ulama tadi? Hah? Nah, kaidahnya dari mereka para jumhur fuqaha wal ulama, mereka menyatakan tidaklah penyebutan ta'yin menghalangi keumuman makna atau semakna dengan itu. Saya ulangi, dengan lengkap dari ucapan mereka, anna dzikra ba'di afradil 'am la yaqtadi takhsis. Saya ulangi, anna dzikra ba'di afradil 'am, penyebutan sebagian anggota yang umum, la yaqtadi takhsis, tidak menjadikan sebagai pengkhususan. 6. Kelihatannya mirip dengan pembahasan pada iqtida siratul mustaqim, ya. Penyebutan ta'yin tidak menjadikan yang am jadi khusus. Awalnya am. Fima lam yuqsam. Pada perkara yang tidak bisa dibagi. Ini am. Anggotanya banyak. Harta yang tidak bisa dibagi, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Kemudian disebutkan oleh Nabi, kalau sudah dibikin garis-garis hudud, sudah dibikin syawari', jalan-jalan, fala syuf'ah, maka kalimat ini, barakallahu fikum, seakan-akan harta yang lam yuksam hanya aqarat. Karena untuk masalah jalan-jalan dan batas-batas itu pada aqarat saja, kan. Kalau mobil mungkin gak perlu bikin jalan-jalan, kan. Berarti ini aqarat. Maka Imam Ahmad menyatakan hadza khas, khusus pada aqarat. Maka jawaban jumhur apa? Anna dzikra ba'dil 'am la yaqtadi takhsis. Anna dzikra ba'dil 'am la yaqtadi takhsis. Penyebutan sebagian yang umum tadi tidak menjadikan pengkhususan. Tetap umum, malam yuqsam, semua harta yang tidak bisa dibagi. Adapun penyebutan ta'yin masalah aqarat tidak menjadikannya khusus. Baik. Wa istafadu min hadis. Awalan hadzal hadis aslun fi thubuti syuf'ah wa huwa mustanadul ijma' 'alaiha. Yang pertama, faedah yang kita ambil dari hadis ini bahwa hadis ini merupakan pokok dasar dalam penetapan adanya hukum syuf'ah. Hadis ini merupakan dasar hukum adanya syuf'ah, dan itu mustanadul ijma'i 'alaiha, itu menjadi sandaran ijma' atasnya oleh para ulama. Dan para ulama ijma' sepakat karena ada hadis ini. Nomor dua, sadrul hadis yush'ir bithubuti syuf'ah fil manqulati wasiyaqihi yakhussuha bil aqar walakin yattabi'uha asy-syajar wal bina idza kana fil ardi. Munculnya hadis ini atau sadrul hadis, maknanya awal hadis ini, mengesankan sabitnya syuf'ah juga pada manqulat. Apa manqulat? Barakallahu fikum. Lawannya aqarat. Apa aqarat tadi? Hah? Yang tidak bisa dipindah. Tanah, bangunan. Tapi juga berlaku pada manqulat. Manqulat lawannya aqarat. Baik. Contohnya apa? Kemarin kita contohkan sebuah mobil, belinya urunan, maka sering terjadi keributan. Saya mau pakai, kamu pakai. Kemarin nganggur, kamu gak pakai. Gak bisa, ini kan punya saya juga. Saya mau pakai sekarang. Akhirnya ribut. Bagaimana penyelesaiannya? Sudahlah, dulu belinya kan urunan, saya bayari kamu separuh, sehingga sekarang mobil ini punya saya semuanya. Itu yang namanya syufa'ah. Berarti berlaku apa tidak berlaku bagi mankula? Berlaku. Syaratnya malam yuksam, atau dalam lafaz hadis, fi malin lam yuksam, pada harta yang tidak bisa dibagi. Apakah aqarat ataupun mankulat? Baik. Sekarang aqarat. Apa yang kalian maksud aqarat? Bangunan, tanah. Ada lagi yang tidak bisa dipindah. Bukan bangunan, bukan tanah. Apa itu? Pohon. Pohon besar, milik bersama. Hasilnya masya Allah sangat banyak buahnya. Sering terjadi keributan. Kok kamu lebih banyak, kok kamu lebih sedikit? Kalau yang jatuhan kenapa kamu ambil? Itu kan sudah dihitung juga. Oh gak bisa, kamu kan jauh rumahnya, saya kan dekat, tinggal ambil yang jatuh. Kalau kamu gak ngambil salah sendiri. Rame. Sudahlah, kita potong saja pohonnya. Bisa? Gak bisa. Sudahlah, kita bagi, kamu bagian atas, saya bagian bawah. Enak yang mana? Yang atas banyak buahnya, tapi habis itu kering. Kalau yang bawah gak ada buahnya, tapi setelah itu tumbuh tunasnya. Pilih mana? Ini tidak adil semuanya. Dan pohon gak bisa dibagi. Faqadha bisyufa'ah. Qadha bimadha? Bisyufa'ah. Sudahlah, bayarin saja temanmu itu, pohonmu punya kamu semuanya. Baik. Maka kata beliau di dalam faedah kedua, walaupun kesannya fil manqulat wa siyaquhu yakhussuha bil aqar, tetapi bentuknya, siyaknya, konteks kalimatnya mengkhususkan tentang aqarat. Ya kan? Walakin yattabi'uha, tetapi ikut bersama aqarat asyajar, pohon yang juga tidak bisa dipindah. Walbina, bangunan yang juga tidak bisa dipindah. Idza kana fil ardi, kalau bangunannya, kalau pohonnya di tanah, maka sama dengan aqarat. Emang ada yang gak di tanah bangunan? Ada. Bangunan di atas kapal misalnya, ya itu beda lagi. Menurut beliau, jangan protes dulu, menurut beliau, kalau tadi siapa yang berpendapat fil aqarat sebagai khusus? Imam Ahmad rahimahullah. Sepertinya beliau juga cenderung kepada pendapatnya Imam Ahmad, pada aqarat, pada tanah-tanah, atau pada pohon, atau pada bangunan kalau di tanah. Kalau tanamnya di pot, gampang, bisa dipindah katanya. Tetapi toh tetap gak bisa dibagi. Emang kalau di pot bisa dibagi? Sehingga wallahu ta'ala alam, ar-rajih qaulul jumhur, bahwa Nabi SAW menyatakan secara am, yaitu fi malin lam yuqsam, pada harta yang tidak bisa dibagi. Pada harta yang tidak bisa dibagi. Zikru ba'di afradihi, menyebutkan sebagian dari anggotanya, yaitu aqarat, tidak menafikan yang lainnya dari harta-harta yang lam yuqsam. Yang ketiga, takunu syufa'ah fil aqaril mushtarak. Syufa'ah itu berlangsung, kata beliau, fil aqar al mushtarak, ala madhabihi rahimahullah, pada akar saja, tetapi yang dimiliki bersama. Aqarat, tanah-tanah yang dimiliki bersama. Alladzi lam tumayyiz aw lam tumayyiz hududuhu, yang belum dijelaskan garis-garis pembatasnya. Walam tusarraf turuquhu, dan belum dibikin jalan-jalannya. Lidarar syirakah, karena akan membuat madarat pada kebersamaan dalam sebuah bidang tanah. Allati talhaqu asy-syari' asy-syafi', yang mengenai sekutu yang urunan bersamanya. Karena darar, maka boleh syuf'ah, yang mampu membayar yang lain. Supaya jelas kepemilikannya. Atau kalaupun tidak disyuf'ah, kalau sudah ada garis-garis batasnya, sudah ada jalannya secara khusus, selesai. Kemarin sudah digambarkan, kalau sebidang tanah ini sudah digaris. Setelah itu sudah ada jalannya, ini jalan kamu, ini jalan saya, selesai. Seakan-akan sudah dua bidang tanah. Seakan-akan sudah dua bidang tanah yang berbeda. Selesai urusan. Tidak lagi bisa syuf'ah. Yang keempat, idza muyyizat hududuhu wa surifat turuquhu fala syuf'ata li zawali ad-darari bil qismah. Kalau sudah dibedakan batas-batasnya, sudah dibikin garis-garis jalannya, maka tidak ada lagi syuf'ah li zawali ad-darar, karena hilangnya madarat dengan pembagian. Yani bisa dibagi dengan adil dan selesai. Wa adamul ikhtilat, tidak lagi tercampur harta dia dengan harta orang lain. Tidak lagi tercampur milik dia dan milik orang lain, karena sudah terpisah dengan garis-garis. Walhamdulillah. Yang kelima, bihadza ya'lam annaha la tathbut lil jar. Dengan ini diketahui bahwa yang namanya syuf'ah tidak berlaku pada tetangga. Mengapa tidak berlaku pada tetangga? Liqiyamil hududi wa tamyiziha. Karena sudah tegak batas-batasnya, sudah tegak pembeda-pembedanya, sudah jelas garis-garisnya, sudah jelas jalan-jalannya. Oh, apalagi? Seperti ketika seorang bertetangga. Seorang bertetangga, ini rumah si Alan, ini rumah si Fulan. Taib, ini temboknya, ini jalan, ini pintunya. Tiba-tiba si A mengatakan pada F, si Alan berkata pada si Fulan, sudah kamu pindah saja, saya bayarin semua rumahmu. Boleh? Gak boleh. Supaya gak ribut terus, saya gak cocok sama kamu, pergi sana, saya bayarin. Gak bisa. Mengapa? Garis sudah jelas, jalan sudah jelas. Fala syuf'ah, maka tidak ada lagi syuf'ah. Mafhum? Idan asy-syuf'ah la yajuz lil jar, aw la yathbut lil jar. Tidak berlaku pada tetangga. Enggak boleh mengusir seenaknya. Kamu pergi sana saya bayarin, kamu pergi sana saya bayarin, enggak bisa. Walaupun kamu kaya raya. Wa yatil kalam ala syuf'ah fi ma fihi manfa'atun mushtarakah bainal jaraini. Akan datang nanti pembicaraan tentang syuf'ah pada apa-apa yang merupakan manfaat bersama antara dua tetangga. Akan datang pembahasannya nanti insyaallah. Khana bin a'azakumullah, tetangga ini berbeda rumahnya, berbeda batasnya, berbeda temboknya, masya Allah. Tetapi satu wuwungan, tahu wuwungan ya? Satu atap, atapnya begini. Pernah melihat dua rumah, satu atap? Bagaimana itu hukumnya? Apakah berlaku syuf'ah atau tidak berlaku syuf'ah? Satu lagi, bukan wuwungannya yang sama, bukan atapnya yang bersama-sama, tapi sumurnya. Separuh masuk ke sana, separuh masuk sini. Nah, yang ini ngambil dari sini, yang ini juga ngambil dari sini. Ini juga sama, ada syai'un mustarak. Demikian pula yang lainnya. Nanti akan datang pembahasannya insyaallah, bahwa perkara itu berkait hanya dengan zatnya yang merupakan manfaatun mustarakah, yang berupa manfaat yang bersekutu padanya. Yang keenam, istadalla ba'duhum bil haditsi ala anna syuf'ah لا تكون إلا في العقار الذي تمكن قسمته دون ما لا تمكن قسمته. Sebagian mereka berdalil bahwa syuf'ah tidak terjadi kecuali pada aqarat yang memungkinkan pembagiannya, bukan yang tidak mungkin dibagi. Akhdan min qawlihi, karena mengambil ucapannya, fi kulli ma lam yuqsam qada syuf'ah, atau qada sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap perkara yang tidak bisa dibagi. Lianna alladhi la yaqbalu al-qismah, karena apa yang tidak bisa menerima pembagian, la yahtaju ila nafihi, maka tidak perlu menghilangkan, maksudnya menghilangkan sekutunya. Wa yatil khilafi fihi insyaallah, dan akan datang perselisihannya dari para ulama nanti insyaallah akan dibahas. Adapun ringkasnya, kalian sudah tahu bahwa sebagian mengambil dari penghususan kalimat hudud dan syawari', yang itu pada akar, maka dianggap khusus pada akarat. Sedangkan yang lain berbicara tentang lafad am fi ma lam yuqsam, maka pada akarat ataupun tidak pada akarat, ataupun pada manqulat. Yang penting tidak bisa dibagi, maka dia berlaku hukum syufa'ah. Yang ketujuh, tatsbutu syufa'ah izalatan li dararis syarik. Ditetapkannya hukum syuf'ah adalah karena mudarat yang sering terjadi pada sekutu-sekutu. Walidah ikhtassat bil aqarat, oleh karena itu beliau mengkhususkan pada aqarat, li tuli muddatis syiraka fiha, karena panjangnya persekutuan tersebut padanya. Ala qaul Imam Ahmad rahimahullah, menurut pendapat madhab Imam Ahmad. Wa amma ghairul aqar, adapun selain aqarat, fa dararuhu yasir, maka madaratnya ringan. Yumkinu at-takhallus minhu biwasail katsirah, bisa dihindari dengan sekian banyak cara. Minal muqasamah allati la tahtaj ila kulfah, seperti pembagian yang tidak perlu padanya kulfah, tidak memberatkan. Aw bil bay', atau dengan dijual, wa nahwihi aw nahwi dzalik. Demikian alasan beliau dan madhab Hanabilah kenapa khusus pada aqarat. Bukan hanya penyebutan Nabi tentang aqarat pada contohnya, tetapi juga kata beliau, Kalau aqar itu masalah tanah, bangunan dan sebagainya, dararuhu kabir, madaratnya besar. Dan biasanya dalam jangka waktu yang lama. Adapun yang lain biasanya sebentar. Nah, barakallahu fiikum, bisa diselesaikan. Kendaraan saat itu unta, keledai, iya, digunakan berapa lama? 6 sekian tahun selesai. Atau bisa sakit, mati, meninggal. Barakallahu fiikum, kata beliau. Sehingga karena dorornya sedikit kalau pada perkara lain selain aqarat, maka bisa bergiliran memakainya. Kamu sekarang pakai, besok saya, besok kamu, besok saya, besok kamu. La tahtaj ila kulfah, tidak perlu ada kulfah yang memberatkan. Atau bisa dijual dan dibagi ila akhirnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sudah kita katakan tadi bahwa hadisnya lafadznya am, fi malin lam yuksam, atau fi kulli malin lam yuksam, pada sekian harta yang tidak bisa dibagi. Rasulullah SAW tidak menyebutkan akar atau ghairu akar, tetapi yang tidak bisa dibagi. Kalau ternyata bisa dikasih garis-garis, bisa diberi jalan, selesai, tidak ada lagi syufa'ah. Nah, ketika menjelaskan kalimat garis-garis, terkesan kalau itu masalah akarat. Padahal awalnya fi kulli malin lam yuksam, atau fi kulli ma la yuksam, pada setiap perkara atau setiap harta yang tidak bisa dibagi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bi hadzal qadar, barakallahu fikum.